تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang ketiga dari pembahasan Kitab Siyam karya Imam Abu Bakar Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi rahimahullahu taala. Di halaman 47 bab yang ketiga, babu ma yustahabbu min tajilil iftari wa ma ruya fi. Bab sunnah tentang mensegerakan buka puasa dan riwayat-riwayat yang datang padanya. Baik. Jadi tanpa dari penulis rahimahullah, di dalam buku ini beliau menyaring dari judul-judul pembahasan. Mungkin pembahasan-pembahasan ini populer di masa beliau atau perlu dijelaskan di masa beliau. Beliau tidak melingkup seluruh dari hukum-hukum yang terkait dengan puasa, tapi beliau ambil dari bab-bab tertentu sebagaimana yang telah kita lihat dan akan kita baca kelanjutannya insyaallah taala. Dan di sini diterangkan tentang masalah mensegerakan buka puasa. Ya. Ada keterkaitan sebenarnya ya. Puasa Syaban boleh disambung dengan Ramadan. Kemudian beliau berbicara tentang masalah menyambung puasa untuk dua hari berturut-turut di bulan Ramadan yang disebut dengan puasa wisal. Lalu beliau terangkan tentang sunnahnya mensegerakan buka puasa. Dan ini ada kaitannya dengan puasa wisal. Yang dari hal yang lebih menegaskan puasa wisal itu tidak dianjurkan, karena diperintah menyegerakan buka puasa. Ya, kalau dia sambung puasa dua hari berturut-turut, sunnah ini tidak bisa dia tegakkan. Iya. Dan beliau bawakan di sini beberapa hadis. Yang pertama di hadis 33 kata beliau, haddatsana Abdurrahman bin Ibrahim, ini Duhaim, imam yang terkenal. Qala haddatsana Muhammad bin Shu'aib. Ini Muhammad bin Shu'aib bin Syabur Ad-Dimashqi. Anil Auza'i. Al-Auza'i imam terkenal. Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Al-Qurrah, dari Qurrah. An Qurrata ibni Abdurrahman, Qurra bin Abdurrahman. Ini Al-Ma'afiri Al-Basri. Ini sebab kelemahan riwayat ini, hadith ini. Rawi yang bernama Qurrah ini. Karena Qurrah ini dia rawi yang dhaif dan punya riwayat-riwayat mungkar. Punya riwayat-riwayat mungkar. Dan tampak di dalam hadith ini bahwa beliau meriwayatkan dari Az-Zuhri. Qurra bin Abdurrahman meriwayatkan dari Az-Zuhri. Tadi saya sudah terangkan ya bahwa Az-Zuhri ini seorang imam besar, punya banyak murid. Ada yang menghitung murid-muridnya sampai 8 tingkatan. Dan Qurra bin Abdurrahman ini di tingkatan ke-7 atau ke-8. Dia adalah rawi yang lemah. Bukan juga orang yang populer riwayatnya dari Az-Zuhri. Dari mana dia bersendirian membawakan riwayat dari Az-Zuhri hadith ini? Nah, ini dari hal yang menambah kelemahan pada riwayat ini. Iya. Tapi dari sudut mana itu bagus saja. Dan akan datang nanti ucapan Az-Zuhri sendiri secara mauquf. Dan itu dari hal yang mempertegas bahwa kayaknya bukan hadith dari Az-Zuhri, tapi ucapan Az-Zuhri. Iya. Tapi maknanya ada di dalam hadith-hadith yang akan datang insyaallah ta'ala. Kata beliau Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab. An-Nabi Salama, Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala.